kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping limo dikir wengi ingkang suwe. Salah sojine sopo iso ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyambang dani. Allahumma sholli wa sallim alai Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fil ilmillahi sholatan daimatan bidang Gusti.